Wakama an-nasyiro al-khatob wal-jubah mimma yastagni anhu khalikuka wa maulaka. Wakama an-nasyiro al-khatobi kaya sak temene tuku kayu wal-jubati lan-jubah iku mimma setengah saking kebutuhan-kebutuhan yastagni anhu kholikuka yastagni kang ora butuh jarum biar makna semugi andu songgoma kholikuka sopo zat kang dati eno siro wa mawakalan bendoro siro wa innama tastarina ang bitene tuku sopo siro siro nafsu hu ing khatob jubah li nafsiki kanggo awak siro il kholako krono dati eno sopo kholikuka ya Allah no ya dati eno hu ing khatob sabab listirohat iki kanggo istirahat siro wis terus e wingi ajane pedhek pedhote mrene kene iki ati ceritane wingi lak diterano dijlentrehno Gusti Allah nggih apa-apa wis padha kena dititeni nek sampean kepengin gak kademen ya kudu tuku jubah kepengin gak kademen ya kudu jare wong kono pake batu bara tanpa batu bara gak iso urip ya wong Eropa kono. Begitulah gampangane. Senajan Gusti Allah gak butuh batu bara, Gusti Allah gak butuh jubah. Tapi sampean kudu iso toto-toto. Tanpa iku nyatane kademen mati sampean. Semono kono akhirat. Nek begitu sampean gak gelem nglakoni apik ya, masih Gusti Allah gak butuh sembahyang sampean, Gusti Allah gak butuh poso sampean. Apa nih saman dati wong Allah toto kromone ya jauh sambat nih bisa neroko panggonan nih. Begitulah kasaran nih. Ojo ngurusin dunyo eh. Sing mati gak digowo perjalanan saman ring akhirat masih jauh. Butuh bensin tanpa bensin motor gak iso melaku. Mereka nonton artinya nah, nyatanya gak melaku temen tanpa bensin motor saman gak kira sama mlebu swarga nek tanpa dadi wong apik kelakuane. Gusti Allah gak butuh ring kene kaapian sampean, sing butuh ku sampean dhewe. Wis mesti titik enok kene saiki, kok mandek tengah-tengah iki piye. Dadi fatu ka uta taat sira. Wa mujahadatu kalan mujahadah sira. Mujahadah ibadah siro sama netepi ibadah dengan menggebu-gebu kaya ini namanya mujahadah aidon halimane wawte Allah iku mustaghnin ora butuh anda songko to'at. Gusti Allah gak butuh sembahyang saman, jangan dikira Gusti Allah butuh saman sembahyang, gak. Gusti Allah gak butuh poso sampean, jangan dia yang butuh dipasani Gusti Allah, bukan. Tapi lampau diperintah no kohon poso, cek gak nurutin nafsu, nafsu dilatih. Lampau diperintah no sholat sampai diwajib no, cek gak cek eling Gusti Allah, cek saya iso cinta Gusti Allah, cek ngerumang sani sama niki sampai mulai ring Gusti Allah. Jangan dikira Gusti Allah butuh, gua mustaghnin anda. Semenuku ngaji gak butuh Gusti Allah butuh ngaji sama enggak, lampau ngaji. Bisa cek iso pinter nak suargo, kok pinter juga mulai sampai toko suargo. Gak saiki kapan maneh enteni rabi gak sido. Wa innama ya ambedene utai ta'atuka iku tarikuka jalur sira ilana jati kamaring selamat sira. Saman ngaji kanggo kepentingan sampean dhewe, bukan kepentingane Gusti Allah. Lampah cek selamat dunyone sampai akhirati. Waman aksana utai sapane wa aksana iku agawe kebagusan man fali nafsi mongko kanggo kepentingan awak dhewe ne man. Saman kudu ngerti saman nglakone apik kanggo sapa ya kanggo sampean. Jangan dikira kanggo Gusti Allah. Kok aku nurut perintah Gusti Allah le. Gusti Allah gak butuh sampean kok. Ngerti yo sampean diperintah kanggo kepentingan sampean diri. Wa manutai sapane wong asa iku agawe man. Fa alaiha Quran niku. Iku bakal melarat kanggo awak dhewe ne man. Fa alaiha ai fa ala nafsi. Nek sampean kelakuane elek aja nyalano Gusti Allah nek mlebu neraka. Bareng disaring kabeh dadine. Tujuane ibadah iso ta sampean dadi wong sing apik tata kramane. Iso ta sampean dadi wong sing gak ala tata kramane, ya iku hasile. Sembarang kali iki. Nek tata kramane apik, rohaniane apik, ya swarga panggonane. Nek bajingan tenge ya neraka panggonane. Supaya cek iso ngono dikongon ibadah, supaya gelem ibadah diwajibno. Sampai diancam neraka. Tadi Gusti Allah ngene neraka sejatine bukan tujuan. Tujuane penyelametno sampean cek dadi wong sing apik tata kramane. Ku menungso dilebokno njero ati. Terkotor di dunia iku iso ta menungso nang njero ati. Sik dadi wong sing resik eling Gusti Allah, cinta Gusti Allah. Padha iso ta sampean ana unde-unde. Belosok nang njero wisine cawetuk nang sik kenek dipangan. Percaya sampean, malaikat gak ngandel. Mosok onde-onde. Blesek nang njero WC. Diwadahi piring kok baru disek doyan. Nih. Ono-ono opake. Neker lebokno WC 7 tahun disikuk gak usah diumpat diselebet tresik. Iso kaya akik sampean. Ngono lho maksude. Sampean iku ujian lho. Blesek nang njero panggonan paling kotor donya. Isine kere-keran. Menis aku maca riwayate Madura. Ya hati-hati lho, aku senting-senting Madura mulai siap-siap lho. Ngatir aja lurite nang metu kabeh. Diseleksi-seleksi aja keterlaluan sampai kaya ngono. Ala kapal Madura teko Jember ngono esuk-esuk entek pun teko anu. Madura ku tiap ngamuk ya Madura. Oke ini Bu Adi ancam gak karuan. Ngamuk-amukan bacok-bacokan lho, polisi bacokin nomor gizi lho. Hati-hati, iki aku intel. Sama cek gak percaya. Nek kapan nyeleksi keelean semuanya. Ojo wisan, kalau iku ana nama kiai ini sehingga reabot ya. Madura wisan. Waduh, sama gak mau, aku isuk tak wajah majalah. Isuk tangi tur tak wajah. Madura mulai selenting-selenting. Celuriti sampai metu. Sabar, sabar, Madura. Jaro, sing penting podo toleransi ini. Wis iku titipan teko ngene. Bisikan-bisikan. Wis tak omongno. KPK jendel-jendelno lho. Engko nek bacok-bacokan rakyat sing korban. Sakno kok pondok katut-katut ngono nang pondoke jarene. Piye tambane ning ngene, cah kabeh gak korupsi gak iso mlaku. Kabeh gak nyorok gak iso melaku. Nyorok iku 1000% bukan 100%. Mosok saman cak nih gak percaya. Dadi bupati gak nyorok gak kira dadi. Dadi gubernur gak nyorok gak kira dadi. Dadi DPR gak nyorok gak kira dadi. Sampai kelas dadi presiden. Nih, aku pengen nyorok. Gak nyorok gak dadi kiai. Disorok sapa lo. Ya salam templek pirang-pirang tak guna nembangun pondok nyoroke. Wis main dunia ini kudu bujat ya ikil ujian ya non dunia. Itu sudah abut resiko nih. Soalnya mulai pondok-pondok mulai kerentek-kerentek. Kenapa kau yang grup pondok tok sing diserprek soliane gan? Padahal korupsi nuk pabrik semen bukan main nih. Bertriliun-triliun gak percaya cek gak percaya. Ngulah iya. Rungokno tak kanane KPK gak cek saman dulu aku ngomong wani nggonde bukti. Dene iku dadi intel ya. Muga kabeh ngomong ring aku yo jenderale ngomong bupati ngomong polisi loro rene ngomong ring aku teko Pak Kopur ngene iya. Pak Kopur ngono iya. Tapi ngono sing aneh yo. Pak Yai toko-toko Pak Kopur kula angsal wisik King Sunan Derajat kula dipanggil Sunan Derajat. Enten opo. Kulo nu dikengen nyerahno keris niten sampean ae mulai kumat. Waduh gendengi. Lah aku tukang gawe keris kok dituki keris. Dong-dong itu kepenjuk sangu. Ah segi opong ini. Keris nak ngari pasar turi 5 ribu sana. Waduh itu muni kongon Sunan Derajat. Kongon sopo, kongon Mbah Tajab. Tak kongon Mbah Rudi. Kongon Sunan Derajat aneh-aneh. Tama gak ngandel. Wis, kok aneh-aneh tak ceritakno idik-idik. Tapi sebabnya kata sudono. Kula fanto atuka diterusin wallahu ta'ala Gusti Allah ghaniyun anil alamin ku Qur'an ya faman ahsana fali nafsi wa man asaa fa alayya wallahu ghaniyun anil alamin ta'ala Gusti Allah ora butuh jarung pian semugi anil alamin sangka kabeh wong jagat kabeh Gusti Allah gak butuh sembahyang sampeyan. Gusto gak Allah gak butuh poso sampeyan. Mesti butuh ya sampeyan. Kek dadi wong apik, Gusti Allah gak butuh ngaji sampeyan. Wai haki cilaka sira. Ya nafsi menungso, menungso. Inzai anjahliki. Inzai ngedono sira. Anjahliki sanga bodho sira. Ayo nanti copot didoi. Mosok bodoh kok ditetepi ae. Ngerti yo nek kabeh kebutuhan sampean. Tugas sing kene mek ngandani. Waqisi akhiratiki lan madak-madakno sira lan madakno sira. Akhiratiki ing akhirat sira bidunyaki kelawan donya sira. Menungso aja beda-bedakno. Sing nonton dunia ya Gusti Allah, sing nonton akhirat ya Gusti Allah. Nek nonton dunia sampean gak mangan ya mati, nek akhirat gak gelem nglakoni apik ya kejegur neraka wis padha ae. Kabeh teko usaha. Nek dunia gak mergawe gak ndek dhuwit, nek akhirat gak nglakoni ibadah ya gak oleh ganjaran. Nek dunia korupsi mlebu hukuman, nek akhirat mbeling ya urusan akhirat mbeling yang mlebu neraka. Qur'ane ngendika maneh fama khalqukum wala ba'dzukum illa kanafsi wahidah. Fama khalqukum wala ba'dzukum ora ana apa kedadian sira kabeh ana ing alam donya. Wala ba'dzukum lan ora tangi sira kabeh nalikane uripno alam kubur, maknane ngono artine. Gusti Allah ndadekno sampean asale teko lemah sampe dadi jasmani kaya ngene iki. Gusti Allah bisa nangekno sampean no alam kubur no ngene alam akhirate nalika dina kiamat. Ana Gusti Allah mampu gawe sampean asale teko sarine lemah, apa angele Gusti Allah nyukulno sampean bisa nalikane wis dina kiamat. Kaya jagung ditandur pecukul kok illa ka nafsi wahidah. Angin kaya kedadian kang podo. Sama gak ana angele. Nek Gusti Allah kuwasa nyukul jagung cukul dadi wit metu wae gedhe-gedhe, apa angele nyukul sampe ditandur nang kuburan? Apik eleke wit jagung apa jare apik eleke bibite? Apik eleke rupa sampean besok nang akhirat gumantung. Ape eleke tata krama sampean jaman urip nang alam donya. Wa ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsi wahidah. Wa kama badana awwala khalqin nu'idu. Al-Qur'an kabeh iki lho. Kaya oleh ngawiti, ngawiti agawe sapa insyaallah ngawiti agawe urip nang alam donya maksude. Awwala khalqin dalam kawitaning kedadian ya urip nang alam donya kaya sampean lho. Ditadekno Gusti Allah asale teko sarine lemah dadi apa mleburing ngoyot mleburing wit mleburing woh woh mleburing cangkem mleburing weteng dadi banyu mani mleburing wetenge cawedok dia di menungso dan jenggelek sakmene lahir cower cower nu itu bakal balik no ingsun Allah. Wa kama badana awal jati kholkin nu itu bakal balik no sopo ingsun Allah. Hu, aku rujuk ering macam-macam iso iki. besok nalikane sampeyan si pendem cukul maneh balik hidup kembali. Iku menawa hune didelok teko rujuke pirang-pirang balik no sapa ingsun Allahu balik ireng gone kedadian iso holku ya kenek menungso ya kenek wa kama bada'akum ta'udun kaya oleh ngawiti sapa Allah kum ing dadekno sira kabeh ta'udun bakal balik sira kabeh saiki urip kaya ngene bisa dipendem bakal urip mana balik no alam akhirat wa sunnatullah kabeh Quran iki gaweaning Gusti Allah. La tajidi nala tabdila walan tajidali sunnatillahi tabdila. Orang bakal nemoni sira kabeh lah mari sunnatullah tabdilan ing gonta ganti Gusti Allah nggo apa-apa iku padha walan tajidali sunnatillahi tabdila. Wa ayat liyo walan tajidali sunnatillahi tahwila padha maknane wala tahwila tabdila tahwila padha berubah-berubah. Nek Qur'ane wis ngendika Gusti Allah yo apa-apa iku padha kenek dititeni. Lah sampean titeni. Nek tanpa ngaji yo bodho. Nek gak suntik yo gak waras iku sunnatullah. Nek racun dipangan yo mateni iku namanya sunnatullah. Nek diterusno nek sampean gak nglakoni apik neraka panggonane. Waihaki ciloko siro nafsu-nafsu menungso-menungso ma aroka orang ningali esen kieng siro-siro menungso illa lifti angin seneng siro at dunia ing dunyo wa anistilan lali siro biha lantaran dunyo wa anisti biha se biha rujuk ring di fa'asya ma'afakmu faraqah Tuhan kelirunya wa anistilan ayem siro padwai anisa lan ayem siro biya kelawan dunyo fa'asura muka angel alaiki marang siro mufara kota pemisahin dunyo anistilan ayem menungso menungso kok seneng temen awak umbarek dunyo tiwanya kekiran korupsi gak karuan. Kok ayem temen sawan awat murib no alam dunyo lali tane sama nape muati sedoyo Pak Asur muka angel alaiki marang siramu faroko tua pemisahin dunyo nek ditari mati takang seah mati seelo masih saksi garung mati wa anti utai siramu bilatoniku madep alamu korobatia alamako alamu korobat yang marki wa anti mukbilatun ala mukorobat ya markin dunyo watu aki dina ngukuh no siro kape finasi kein dalam jiwa siro mawat tata ing cinta dunyo rino wongi kok ngurusin dunyo koyo-koyo ditoto dunyo lan dunyo mati gak digawa kok ditoto rina wengi apa digawe apa eling ta Pak Karno sing gagah kaya garut kaca ring disaiki mati eling ta Pak Harto sing gak karuan kuasane sapa ane Pak Harto jaman kundi babinsa ring disaiki mati eling ta Gus Dur ayo ring di sung kabeh wong ngurmati sandini ring disaiki mati pek karena nanti sampean mati kapan kok diriwangnya petentang menungso ngurusin dunia ngurusi tapi ngerti yang dunia gak digowo tugas sama ngandani menungso lo supaya cek gak nemen-nemen umek ngurusin dunia wis jarno tahan dunia cek diurusi Amerika diurusi Cino lah sama ngurusi apa ngurusi akhirate tugas sampean ngandani wong tentang akhirat. Noto dunyo toto Cina-Cina. Toto Amerika jarno cek umek perang sak karepe dhewe bedil-bedilan. sampean tugase noto akhirate. Noto TP kine ditoto. Ibtidaiyae ditoto, sanawiyae ditoto. Aliyae ditoto, SMP, SD cek diurusi Amerika. Cek diurusi Cina, praine dina Minggu kaya negara Londo. Saman jangan ikut-ikutan pray dina Minggu kaya Londo. Dosa lho pray dina Minggu niru wong Londo. Apa kene benci mbek Londo gara-gara dijajah samono suwi nek pray niru Londo. Ae niru nek Mekah mbek pray dina Jumat. Mesti kowe diurusi sampean. Awas tugas sama nabut. Noto nyelamet no menungso triliunan tahun no suwargo. Mulai saya ikut niati. Wengi kena digerutuk kiai kiai. Toko Pasuruan, kiai ko Pasuruan toko kene piro? Takon Pak Kofur sama nukai sembangun pondok sampai gede ni sak mini ku bagaimana? Wengi Pasuruan ni tak kandane siap mati demi pondok. Tak pirik kiai ni. Tak beririk ya enak gitu dewe. Nah maksudnya kan pokoknya sampean nyowo sampean duit sampean biar aku beririk ya ini kape ku tukang pondok mang rokokan haram sampean tak kenal kiai rokokan juga asu menung akan ikan tak awas kaya kerokokan timbang duit gitu ku rokok atau gitu ku semen kiai haram sarungan BHS sarung regone sak juta pas sarung murah ke 50.000 ke sarung ke 50.000 sing sangat tutup orang semen menung kaya ini kaya Pasuruan rata-rata sarung sirga sak juta itu ngantu gyobo menung kaya ini susi murutak cerita tuh ini cerita kak nacara no konon lapangan isu iya siap lawang kaya ini ngurusi wetenge dhewe. Iya nek weteng gedhe kaya kene kakean mangan. Mangan murah. Nah piye ta gak pangan nanti dipaksa weteng wis wareg mari asar mangan. Ditodong disweret di warung nang maneh. Tak pangan maneh sama isu-isu ngising. Menungso. Iki kudu dititeni cah temenan. Faksibi anaki gofilatun an ikobillah mongko ngrumangsa nono siro mbok namurate wena ya anaki sak temes siro gofilatun ku lali an ikobillah songo siksane Allah wasabila ganjarane Allah wan ahwalil kiamat songo pekiwing dino kiamat wa ahwalan tingkah polaing dino kiamat lali ta sampean menungso. Ini perjalanan saman sejauh saman direkam lho api ELE lali tanak dino kiamat di depan sampean kadang-kadang delok perbintangan tau. Aku ingin delok cua lang bintang mumet pewan sarat-sarat triliunan nang tatapan kaya opo nang bolak-balik ada bintang tatapan bermenit nang bumi tatapan itu dadi opo piyare mari wadah mek kucing ketrak trek gandeng Fama anti ora ana sapa sira iku mukminatun percaya bil mauti lawan mati lali ta samane sampe sampe mati biyen umur dawa-dawa gara-gara doyan paci saya gak doyan paci ndek-ndek mati sak litengku kiye mati kabeh al mufarriq baini ka kang misano antarane sira wa baina mahabbi kira antarane barang-barang kang sira senengi atau kesenengan-kesenengan sira misalnya mati bojo yang tercinta ditinggal diambil tetangga delok ta sapi sing lemu-lemu gak digowo api kaya apa montor sampe mati gak digowo nek critane bolak-balik kancaku Tuban paling sugih biyen 20 tahun yang lalu toko terbesar nok Tuban sekitar 30 tahun yang lalu lho tuku motor anyar sak motor kaya Cherry modeli anyar gres dicacak ring Tuban sak bojone dheweke ndek anak loro anake gak dijak nabrak wite asem nokone suka dadi mati karo umure sik tuaku ngawis mati 30 tahun yang lalu. Umure kayak 30-an. Sugih gak satuban. Sak bojone mati karo. Anake loro. Aku sih apal anake. Aku gelek ngomae piye ne. Cina pisan, gak sunat pisan. Sing wedok gak sunat pisan, padha gak sunati. Niki lho, kaya apa dunyane iki apa ndane yo iku nang biyen mlebu Islam. Sak bojone nang duwit iki mbangun masjid, wah saiki mentereng nang swarga. Cina, Cina. Tapi aku sing kenal-kenal cah Cina Tuban wae apik-apik. Tapi sayang ajak dadi santri durung gelem ya. Ndi terus e kok ilang sama. Apa anna mayat hulu daro malikin afa taroina ono to ora ningali siro anna man sak temene wong yat hulu kang mlebu man daro malikin ing omahe raja liahrut arep metu man minal jani bil akhir sang ara-ara kang liya pamat tamu keman dengakan soman basoro ing peningali man ila wajin maling praupan-praupan wajin kene utawa maring sarana-sarana ya kene malihin kang bagus-bagus. Saiki ana wong mlebu ing istana presiden. Oh, kursine apik sing njoko ayu-ayu. Padahal mlebu mek dikeki batas piro mek setengah jam. Kan mlebu makan anu kene nemulan kewungkur melebu istana delok nolah-nolah lali nek melebu ke 6 jam warsini dilus-lus sinjoko pakaiannya diwasi padahal nek kono dibatasi setengah jam ya lamu ngawrui sopaman anau sak temene madda basoro mau yastangriku dalika kolbau annau yastahriku oh sadungan gak apa-apa lah yastahriku ngentekno atau ngerno apa dalika sajane slip saiki mengkono-mengkono madha basaru kolbau yang atine man wah sampe kerem atine saking senenge kaya-kaya nok kono selawe tahun padahal mek setengah jam kursi ini dilus-lus bantal empuk gak karon abi sumaya yuktor lama halata sumaya yuktor mokari-kari kepeksoman lama halata hale pasti ilamu fuarokoti maring misai marang-marang-marang dari malikin mek wajin malikin yuk kenek baru setengah jam prit kongon metu kabeh apa korsini digawa metu gak oleh apa penjaga sing ayu-ayu digawa mulai gak oleh ngeronong metu teko istana gak nggawa apa-apa awa ana tau taiman mak dudun kawilang-wilang minal ukola songkong kang andoni akal aminal humko ana tau wong budu budu banget. Oh istana gak oleh samon pek. Oh dilus-lus gak karuan, dikeledi, diambungi. Dunya ya ngono. Samon ndonya dikei waktu ya. Ono sing 50 tahun. Ono sing 30 tahun, ono sing gak mati-mati. Ono wae daftar umroh ngenteni ya. Atau umuripun 90 aja, 90 sek wong brondong wedok. Kok gak mati-mati ya. Sek sehat. Yang ngono diruangi petentang-petentang ngurusin dunia, nok dunia dibatasi mati gak digowo menungso lasaman lali tanah saman bakal urip maneh besok untuk triliunan tahun no akhirat dilir wakno ama tak lamina ono to ngawarui sopo siro nafsu menungso anak dunia sak temenin dunia ku darul iku omah limalikil muluk kedune rajaning raja sapa ya Gusti Allah wa malaki ora ana keduwe sira fiya ing dalem donya ila majazun angel liwat donya iku wae Gusti Allah mek kangge liwatan tok sampean untuk budhar ing akhirat liwat donya nok donya kon kulaan digawe modal jenenge umur liwatan tok bukan omah sampean omah sampean wis nek mlebu swarga baru omah sampean wa kullu ma taskabeng panafia ka ing dalem donya iku lan sap ora mbarengi ora melok jer saiki apa ma al mujtahine wong kang liwati kabeh biya ana ing donya bakdal mauti sakwise mati apa sing samar wasi nang donya kecik pangkate cek opone gak ana sing digowo sama nek dilatih nang donya supaya dadi wong sing apik tata kramane apik kelakuane alamat swarga panggonane sesame dadi wong sing umek ngurusi donya diae korupsi nyolongan gak karuan dadi saiki wis konangan dadi dosa mbek ganjaran sing gede-gede wis ketara dosa sing paling Gusti Allah gak keduga sing dicap gak bakal mlebu swarga apa sombong. Delok entah belak ngono isine. Wis wong sombong harapan masuk surga tidak ada, masih kiai pisana karek sombong neraka panggonane. Dosa paling gede sausi tak seleksi dari Quran hati sombong. Nomor loro medit. Nyaman cek ya percaya. Dari Quran hati wong medit iki. Oleh duit di mana-mana gak didumno kamu kepentingan sampai koyo opo api koyo kok apa kak sampai koyo opo kan rokok panggonan yang medit sombong selagi lagi ya ini ngilang sih sombong medit useng oparan itu gede-gede ini dosa. Nah, Nabi Adam salah mek nuruti nafsu sopo gak nuruti nafsu tapi sih ada harapan masuk surga. Nah, ini sombong medit tidak ada harapan masuk surga. Sama waca dal Qur'ane hadise lan ngono. Dadi aja sampe sama uripno alam dunia sombong dumane ayu. Dumane dadi bupati, dumane dadi polisi, penggerak-penggerik iki. Disot dadi dot menan. Nek sama sugih aja medit dum-dum ngono kanggo kepentingan. Mundak kene pek apa KPK. Loro, nek sik nafsu tingkatane kabeh menungso sik nuruti nafsu. Nabi Adam diusir ke swarga mugo nuruti nafsu. Wis enak kurang enak. Sik ono ae, tapi kan harama disepuro. Sejo karo iblis ndak ada. Walidzalika karena mengkono-mengkono layas hafal mujtazin. Kala ngendika sapa sayyidul bashar gustine menungso kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ruhal kudus nafatha firoi sak temne malaikat Jibril ruhul kudus nafasa kumbisi sapa ruhul kudus firoi dalam atiku aku dibisi malaikat Jibril disebul dibisi Muhammad ahbib man ahbabta fa inna kamu farikoh Muhammad rungokno tak gandani yo ahbib seneng sira man ing barang-barang ahbabta kang seneng sira fa innaka sak temene sira iku mufariqahu bakal misai karo man. Muhammad kon uripno alam dunya seneng karo apa bae. Gak kira pok gowo nalikane mati, pok tinggal, pok tinggal. Duwe tanah sak pirang-pirang gak digowo. Duwe montor sak pirang gak kira digowo. Pokoke di bojo ditinggal gak digowo. Di ruang yang petentang-petentang mati gak digowo. Wa'mal masyikta fa'inna kamat ziyun bih terusi dawe malaikat Jibril Muhammad wa'malan ngelakonono siro ma'ing kelakuan-kelakuan syikta kangkarp sopa siro fa'inna kasak temani siro mat ziyun bakal den wales bih ma wis sak karepmu kon ngelakoni apik cek ngelakoni elek kabeh besok resikune manfaate pok tanggung di mesti bakal nompo resikune iki wajib apa deh ya itu iki pedoman urip no alam dunia me iki ini diapalno diarteni dhewe masuk pedoman ini wa isma sita fa innaka mayitun terusnya dawe mulai kajibir Muhammad wa islan uripo siro ma ing umur-umur sita kang karep siro fa innaka sak temene siro iku mayitun bakal mati wis ta uripo pirang ewu tahun upamani awamu mati-mati ngapain mati kagen pola cawe itu sampe nake mati kabeh mati mekangkang pendem nak kuburan napa lopo ta iku ge pedoman urip sampean diwaca diangen-angen iku mulai kajibil mbisiki kanjeng Muhammad rungokno tata kandhani ya ana ahbib man ahbab ta fa innaka mufariqah wa mal masyita fa innaka majziun beh wa isma syita fa innaka mayitun kata-kata mutiara mutiara ini kata-kata ya termutiara kata-kata ini waihaka waihaki ya nafsi menungso menungso antak lamina ono tengah warui sopo siro anakku laman sak temen sekabe wong yaltafitu kang ngurusi man ilamala di dunia mareng keenaan keenaan dunyo wayak nas lan ayem ayeman man biha ono ing dunyo ma'anal maut sartane sak temen yang mati kumi waro ihi ono mburin iman menungso saman angen-angen ni ono mwong rino wongi ngurusi dunyo cinta dunyo rino wongi ayeme kabe koyo-koyo tapi ngrumangsani ni ape mati dunyo gak digowo fa inna ma yastaksir amdin ngake-ngaken manal hasrati songo nolongso indal mufaraqah narikane wis pisah bisune pisah nolongso iya ya duit kuno bang pirang-pirang miliat tak eman-eman tak pangan be mani-mani tak kumpul lo loro mani-mani tak gawe tombo dadaan mati gak tak gawe nolongso kan sampean iki wis seneng mati di persiapan-persiapan sandang pangan sausi mati apa sodako jaria au ilmin yuntafa ube sarana-sarana kanggu apa kanggu wong pinter agomo wis iku bae lah yang dijaga-jaga no besok cik saman wis seneng mati ini sodok senengnya mati mergo rumongso perasaanku aku ngerewangi di pondok bucah sakmunya ke pinter ngaji kabeh gara-gara pondok lah aku sing noto tekan nolah mati ya wis winti persiapan sampean dia apa jauh mati sih sampean doi-doi turun di persiapan bisa di anak anaknya pinter no ngaji bisa ini kapan ada serabi nang mikir no TPG madrasah pondok masjid langgar gesodako jariah mari aku baru mati no alam kubur semeting kerang beroko ancap jangkar ya aman alam betian dikirim itu perasaan hati kaya ngono itu lumayan misal wis ojo mati disik yo sak durung di persiapan sandang pangan sing akeh sak usih sampean urip no alam kubur alam kubur alam karantina ya durung diputusi sak iso ditambahi kaapiane iso ditambahi kaeleane miturut tinggalan non dunia misalnya dino kiamat gak bisa tak putus mis dino kiamat durung dino kiamat seiso durung melebur yang alam bakok yang durung alam tetep ini si alam seiso goyang-goyang termasuk alam kubur si ayam goyang-goyang wain nama yata zawat ayam pedih negawe sangu man minas sumi songerat cun al-muhriki kang rusak waduh merek sampean ngumpulo racun diombe apa ngumpulo dunyo gak karuan wis ngerti nek mati gak digowo wis tuwa bisa negi apa wis tuwa blokon wa walayatri wa wahai taman ulayatri orang rumang saniman rumangsa ta sampean iki ngundang durung awama tandurina ana ta ora ngrumangsani sauta ora ningali sapa sira ila ladina marang wong akeh madho kang padha wis budalan sapa ladina budare akhirat madho ai ilal akhirati madho au ilal apa ilal mauti kaifa banau kaya apa mbangun sapa-sapa aladina banau wa alau lan podo luhur sapa aladina ngelurah wa sumadzabu mongkar-kare budalan budalan ai ilal maut sapa aladina wa kholau lan podo apa sae kosong sapa aladina noe mosok sampean gak ngawasi ta akeh banget wong sing sugih donya prolim suwi liong biyen kondang lho donyane gak karuan mati gak mati nang Indonesia penduduk Singapura ngono ku wis ana contone Pak Karno Pak Harto Gus Dur ku conto ring di Gus Dur budal ngono ring di Pak Harto untung Pak Harto ya sing ngerancang gawe Masjid Pancasila. Nah, Pak Harto saya lumayan, saya lebagian sana janmek saitik saya lumayan. Persijen yang bantu masjid-masjidnya Pak Harto, bin. Masjid Pancasila. Sayang nak pondok Sunan Derajat kat tiga no, hampa kat. Mana bin Pak Harto tahun piro yo, nggak salah yo. Bongso 80-an patwa, lah ikan gelem gak no iki yo, ma. Meting kerang no alam kubur Pak Harto, Mbak Tutut tunggu no arep no. Temen aku ngarep Mbak Tutut tak tekak no Rene tak kongon bangun iki. Tahun gak salah 81 ya. Aku pas lungo kaji agak no omah. Ya pas badi menteri aku tunggu no kono Mbak Said dadaan ya rancang mbek Pak saya tapi Pak Ducik bangun iki panggonan tertua no Indonesia peninggalane Wali Songo peninggalane Sunan Derajat ngulang ngaji tak tawano Mbak Tutut dadar rene gak ninggali popo mulai padahal duwe akeh Mbak Tutut bertriliun-triliun jaman iku tak jane mek iki diuncalo dadi panjenengan gak niat gak oleh tapi Gusti Allah niate paring ya ngono Pak Gubernur Jawa Timur anak loro wedok. Lho aku ditekakno. Rono kono nyuwukno rumah sakit jare dokter harus iki diketok empedune. Kok empedune ono watune gedhe. Ketok paling suwe umure 3 tahun, 4 tahun mati gak diketok ya mati. Wah krono kongo nyuwuk eling aku dina Sabtu jo diketok dhisik tak donganane Pak Gubernur kata sedono gubernur sapa ndak roh sampean mari ngono dina Senin ilang watune nomor 2 ilang bareng watune ilang lho gak sida dioperasi aku dikei mak langgar iki iki langgar iki kirime duit kalau dipotong-potong ternone di waktu apa bedani zaman itu ya jadi ini sama ngaji mulai 80-an gak salah tapi aku kualat kualat apa bojoku ono watu ini pedu ada jerut ini saya mati lalu itu Hindu sandunya kok roh itu bojo sampean paling lama 4 tahun lagi meninggal loh kan di empedunya batu gak bisa dibuang ngalering bojoku atune. Tapi suwe ya, aku dikek iku tahun 87 nah kematine piro iku? Tahun 7 ngono sek umur bangsa piro iku? Sek 20 tahun kas kemati, 13 tahun, 13 tahun kemati. Kok iso nepindah ngono? Tapi Gusti Allah sing gawe. Kabeh iku. Nek contone wae dhuwit teko kok ono bae. Kaanean. Wis kau sambal kasihku mudah tambah menggarai tadi penyakit ngerumang sanono nek kabeh wis mati. Ya kene bojo sing tak sayang-sayang mati ngono kae. Njaluk umroh gak kena gak. Njaluk mumet anu Masjidil Haram njaluk umet. Kuat aku mlaku mumet Masjidil Haram padha umet desa ne. Ya ombo. Oleh 150 meter mandek. Mari subuh 150 meter mandek. Ngene iki kono wis gak patek kuat mlaku. Aku sehat kok. Mulai mati ono ae. Ngapio. Lumayan mati mari umroh mari ngumeti Masjidil Haram gak mati mari ngumeti Nyai Roro Kidul kaya wong Tuban. Kelah isine donya diangen-angen sing dawa nggih sampe ilang terus ya Mali. Wa awak sumandi wa halas wa kaifa aurasa kaya apa aurasallah marisaken sapa Allah ardhum ing bumine alladzina wa diyaran omae alladzina ada ampir permungsoe alladzina. Delok saiki ayo tanah wong sing suge-suge nek mati diwaris iya nek waris ge pondok ge madrasah kadang ge judi sampe entek ono-ono aku ro pirang-pirang contone kene omae dol gak karu-karuan. Sing nampa sapa mungsuhe anake dadi bandar judi. Bandar judi terbesar di Lamongan. Kanca kuyonan. Paling sugih sampe nek judi menang dhuwit iku rumpukan. Gak karu-karuan. Yo. Taun judi kalah nang Bojonegoro gak karuan. Bareng kalah tanahe didol murah ring aku. Tak tuku tanah pospat. Lu terkaya bandar judi mati lu gak iso mbayari ringone rumah sakit saking kirene melok rumah sakit gak mbayar lu iya yo no. Umure kakak kuado iku wong terkaya nok kabupaten Lamongan bandar judi terkaya biyen aku kancana mulai wong apik sama wong elek mati gak iso mbayari rumah sakit gak mbayar nok suruh donya iki kelakone donya. Tanah yang tak waris itu tak tuku murah mergo dhewe butuh duit. Amataroina anotorani ngali sopo sirohum ing alladzina kaifaya jema'una kaya pengumpul no alladzina ma'ing barang layak kulun kang ora mangan alladzina ngumpal-ngumpul lo deman-eman gak kepangan mergo mati berangkat ring kuburan. Waya penuhunan bangun sopa aladina maing barang layas kunun kangura manggun aladina. Bangun oma mewa, omae mari dadaan mati. Kadang-kadang omae mari melebu hukuman. Disel anjir hukuman. Nah ini anjir hukuman gitu. Iya ini sampean dihukum seiso wiritan. Ngapeng agen no istighfar no kono. Barang mereka apa laupo no kono. Nolongso. Wayu amilu nalan angen-angen aladina maing barang layu diriku nakang orang nemoni sopa aladina. Angen-angen besok kalau saya sudah kaya, saya akan begini begitu setelah kaya mati. Wayu amilu nama layu diriku na, ya beni bangun kuluakitin sopo saben suici kosron ing panggung marfuan kang dur. Omai panggung doya panggung pondok tinggone santri. Panggung omai tinggone apa gendruwo. Ila jihati sama marang ararai langit. Padahal lalita wama karutai panggonan tetepe kuluahidin. Iku kobrun kuburan mahfurun kang wis den keduk tahtal adiono ing jeruning bumi tongi sore bumi. Padahal omah selama-lamanya apa? Kuburan. 2 meter mungso sak meter. Pakaian sing dienggo apa ya ungkus iki lho, jas sing regane pirang-pirang puluh juta regane gatigo gak ono mati dijasi gak ono. Gelang kalung gak ono sing digo dimane-mane dienggo pe mani-mani. Lah kok mati gak digo. Menungso. Aku di konco Surabaya asli Lamongan tuku sepeda motor termahal zaman itu. Sekitar tahun 80-an 5, golek sira ono. Wong Lamongan paling sugih. Pedae ditumpaki be mani-mani. Menik sok diserbeti. Dilwasi diserbeti. Umure gek kakakku saiki wis mati, matine suwe 10 tahun yang lalu. Pedae mbono ndi? Sepeda di mana-mana ditumpai di mana-mana sepeda mahal kuat di beda regane kuwo saya gini ku sampai itu ketua kabeh saking larangi lah kok mati aja nih bosnya gudang garam ini janji ini kok jadi diundur mana bosnya gudang garam aku rapet nih pengen petuk mbare Pak Budi. Pak Budi ngerti nok gini aku yang gawat jarane ono satus ya jarak sih tok 15 miliar 7 miliar jarane kuwi gedhe-gedhe. Ya yo jarane kergane pirang-pirang triliun ya nek yo opo jarak sih tok sing jaga sih tok. Iki balapan. Tok iki opo umur wis ana 70-an. Arek berangkat ning kuburan dhek mlebu Islam. Alhamdulillah mlebu Islam tapi gak gelem sembahyang. Arek gak apa-apa sih mau temur buat Islam tak kono nih, wis suwe yang buat Islam ya itulah lakonin dunia yang jarang itu timah didol sitok dibangun pondok, jadi aja ini yang 15 miliar itu jadi bangunan tingkat gak karuan gak kaya kini ngelak duit, esok-esok tapi ya mbak, nopi saya ngetahin aku nak kono mah ngoro-ngoro Pak Yai iki apa sama jari alur tak saya le kita cari aja kami ni esok mau sahun lagi apa? Hitung lagi. Itu semen ku, nak aku korupsi gak dipercaya Gusti Allah. Nono ngedang aku, sampai tak kayak wedang gak gelem. Ya oleh yang ini kita cari bangun pondok. Nono jaran sama nake. Nono jaran ni didol sito, saya rugi 15 miliar iku. Nono gitu ke semen dan ditumpuk kasa lapangan pabrik semen ni. Menungso gak apa-apa sih penting mlebu Islam terus sih sampai hilang gak karuan ilajah wamakor mafun mi'ati fahal fit dunia humkun fahal fit dunia gak ono titik non titik kono itu fahal fit dunia humkun wantikasun a'zomu min hadi ono toh ono ing dunya humkun sapa wong kang bodho wanti kasunan kualik akdoma kang luwe nemen luwe agung min hadza timbang ikilah apa rujuk hadza ail bina ya lak bodho banget duit dikumpul-kumpulno dituku jaran sakmunake gembangun tingkat-tingkat gak karuan lu lali tah nek dhewe ampe mati gak ono sing digo bodho menungso iku akeh lho menungso sing kono ya murul wahid dunyahu wa huwa murtakil ya muru bangun al wahidu sapa wong suwiji dunyahu ing donyane wahid wawate wakit murtahilun bakal budal anda ninggalon dunyo yakin akali yakin bangun kok karu-karuan urusan dunyo padahal apa ditinggal no landewe yakin ini mesti ditinggal no mesti mati tapi akali no ndika digunak no sampai bolak balik kustalan ngendika afala takilun gunak no lakalmu menungso wa yukhrib akhirat ala ngerusak sapa wahid ing akhirate wahid wa wa utawi wahid sairun bakal bali ilaiha marang akhirat qot an halib pasti tapi urusan akhirat kok gak dipikir sama sekali padahal dhewe ape mati amatas takhin ganti sisine ya Wa min khawasiha lan iku setengah khasiate ayat kursi maneh. Li irsalil hawatif biyen jas ketinggalan zaman iki. Kok cara saiki kanggo nelpon. Kau ngirimaken swara tanpa rupa hawatif. Yo, sampean pengen omong-omongan karo kanca sampean nang Jakarta, iku iso liwat ayat kursi. Kaya-kaya sampean petuki, sampean omongi. Kene ben latihan suwe ya ngene, iso temenan. Nang saiki gak usah sono telepon ki opo. Pare halo, halo, biyen aneh yang nang telepon iki. Namanya hawatif. Kamanukila kaya barang kang denjri kaya dicritakno apa ma Anil Ghazali rahimahullah. Wa utawi ma iku antakro ento maca jeroha ing ayat kursi mi'atai marotin ping 200 ambalan wa takro lan maca jero al-khamsata asma ing limang asma al-madhkuro kang den sebut fi ibadilan dalam jerune ayat kursi. Carane nek sampean kepengin iso omong-omongan karo kanca sampean dari jarak jauh. Bahkan sampe omongan karo wong mati, omongan karo Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang, takon kaya apa. Sampe maca ayat kursi ping 200. Terus ana Asmaul Husna sing nok jerone ayat kursi sing jumlahe 5 sampean waca. Apa? Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Dija, kok kurang sitok iki. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ali, Ya Azim. Kok ilang sitok? Apa dia? Nah, kok 5? Ya Allah. Ya Allah Harwan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Diwacane ala rok si kulimi ate ning atahe kawitane saben-saben ping 100 ping piro alfan ping 1000. Ngiku lho. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Aliyu Ya Azimu Ya Allah diwaca ping 1000 saben-saben ping 100. Gak sewu tok ana tambahane jere. Wa salasimi adlan 300 wa sampi namaran 70 ambalan 1370. Nah, hanya dua kali panjene mek mocane ping 200. Wa takula ngocap pasira akibat kulidzalika iki diganti cara Jawa iso jane. Langsung diwaca iku ndungane cara Jawa. Alu nyuwun kula kaen jenengan binuri wajika kelawan sinare wajah jenengan alladzi mala'a kang ngebek-ngebeki apa nur arkana arsika ing pira percagake aras jenengan wa bi ruhi sayyidina Muhammad lan ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antur sil yen to ngutus jan khadima hadil at khadame iki la ayat kursi Asyarifah kang mulyo li fulan maring fulan bin fulanah fi sifati yang dalam rupa kulo wakul yati lan wis makna tingkah kulo waduh bay bi asumin lan piro-piro panah ki dirubah dari iso lagi min sumin songo piro-piro racun akhirah bin minar lan tentara songo geni watu sira isyara sira ilaihi maring fulan bikhir batin au bi aizin kelawan tentara uta swiji-wiji kana ana sik wis titik iku divisi dhewe iku iki nek kanggone urusan-urusan dendam sak piturute ngirimno wong sik anu iku karane ngono tapi dungane iso dirubah-rubah Nah iki dirupa cara Jawa, kene piye praktekno cara Jawa. Iso, dadi maca ayat kursi ping 200 ben ping 100 sampean isi maca iku mau. Ya Hayyu ya Qayyum ya Ali ya Azim ya Allah. Ping 1370 terus sampean ngomong. Ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan. Kula nyuwun supaya kula saged sowan dateng Sunan Derajat, saged panggih omong-omongan temriko. Iso. Utawa engko sang kanca sampean sampean kandhani dhisik, sampean semana nek sapa nur konjen panjen engko jam 12 ya. Aku tak rono. Kemarin dungane mau, ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan supaya lho sukmo kula saged budhar ing Tuban metu nur konjen temriko. Kalian pakai nabang kayak PDI ini. Kalau tak ngomong itu so, ngomong ngeten jin. Ayo kon karen ini lapong ini. Kok orang aku kok diparani ya. Dibiso. Nanti kono kroso saman omongi. Apa jari perasaan sampean. Dan itu anak ya pengurus nang bocah mulai gak toko-toko di anu kirimi uno. Wojo terus ya Allah kulo nyun datang panjen dengan supaya sukmo kulo budar yang Bojonegoro manggi lari estri niko mulai gak teko-teko sampean pekso sampean kengen teko niki gak teko tak tuduke gak teko sampean nggo petuk ae lapo gak teko-teko iso ngono kaya ngipi tapi kaya katok wele-wele iki sampean uji coba tapi ge main-mainan dhisik semain mek kancane ngono iya aku iki kon petuk iya wis iso baru engko tapi aja kejahatan ya. Nek ini kejahatan gak apik. Iku carane ngono mau. Wes, mari ku sampean turu, antu salilan maca selawat sira ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maca selawat gak leren-leren sampai turu. Kalau ate sak karepe. Nek iso wayakuno ana amal kanggo praktek sira dalika mengkono amal fi lailatul jumu'ah dalam malam Jumat, ini sepas malam Jumat. Tapi durung iso di bulan baleni. Watu karilan bulan baleni ana sira dalika mengkono-mengkono kelakuan ya. Ila ayah sulb sampai atau hasil al murad apa kang den karepno. Sampai hasil tapi kabeh butuh latihan lho. Pengen kuat melayu latihan lari pagi. Gak latihan yo gak iso senajan Gusti Allah kuwasa. Ngene ke latihan. Fa in hasalat lamun hasil laka kedua siro ijabatun apa den sembadani fi awali jum'ate yang tengkawe tani jum'ah fakana mongko ono opo zalik nabe. Gini iso ben malam jum'ah jum'ah pertama gak iso wa ila fafisannya jum'ah kedua sampai ila sabi jum'atin tani jum'ah ketujuh. Dan ini semalam Jum'ah, malam wayai mandi. Tahsulu bakal hasil al-ijabah apa dan sembadani bi'inilah kabemu klan ini Allah. Ini di aneh-anehan cik iso omong-omongan kaya handphone, kaya telepon, karo konco sing sampian karepno. Tapi semayanan ini iso. Aku teko hubungi, durung ah, cik Jum'ah mana yang tunggu. Semayan apa? Iso kena lho cawe itu nek semayan omong calanang iso carane ngono. Carane. Lakoni sapa pacare kan e. Kon piye gak nyambang ya aku nek pondok. Aku suwe gak kirimi jajan. Teko aku piye prasa kok awakmu teko ngono ngirim jajan tak kirimi lemper. Kabeh liwat latihan, tapi sakjane iki butuh mantepe. Mantep kaya radio gelombangnya cocok. Dungane cara Jawa ae, gak usah cara Arab tambah ngeluh. Ayo balik kaya Wali Songo, kaya kene praktek ya, sun mate kaji cara Jawa kabeh. Jawa dewe-dewe ngerubah donga ngono nyatane iso. Ngene mbuktekno iso. Wa min khawasiyas rasane khasiat ayat kursi maneh anaman sak temene wong khofa kang wedi man akibat amri ing tembe mburine urusane man. Kuatir bisa aku nih rabi kaya apa. Nih dua anak lima kaya apa. Walam yadri dalam orang ngawur iman kaifal khurud kaya apa, kaifa iku kaya apa al khurud juta jalan keluar tonggon metu mindu songko amri. Carane kaya apa jalan keluare. Nek sampean kuatir hari depan sampean mugo ono urusan. Fal yahtal ba'dal isya. Monggo becik nyepi oman. Ba'dal isya sausé sehat isya sampean ndelok panggonan sing sepi musatno konsentrasi ndonga maca ayat kursi. Nah carane kaya apa? Wayu salilan sembahyang hajat man rokaat ini rong rekaat sembahyang hajat disik rong rekaat butuh apa gak usah diceritakno. Rokaat pertama moco bil fatihah wa ayatil kursi, moco fatihah sepisan lan moco ayat kursi. Qobla witri isak saduri sembahyang witri sholat isak. Fa'idha salam alanikani salam sopaman yakrok moco mating ayat al kursi. Nik mari salam rong rekaat mau sama moco ayat kursi ping piro kake-ake ihda wa isrina maro ping selikur ambalan sama moco ayat kursi ping selikur wa surat al-qadar surat inna anzalnahu fi lailatil qadar marotan seambalan pisan wal ikhlas surat kulhu salasan ping telu wal mu'awwidhatain falaknas marotan pisan-pisan. Maru baru ndonga iki. Supaya sampean ceke tembe mburine iso dadi wong sing sukses. Allahumma inni ndonga iki ya Allah saestune kula iku tafa'altu bikalamikal qadim. Arep-arep ketularan ingsun tafa'ul arep-arep ketularan. Kepengin kebrembetan. Bikalamika kelawan dawuh jenengan al-qadim kang kuno yaiku Quran. Fa'arini mukunyuduhaken jenani ing kuloma ing barang. Wa utaima al-makdun kang kasimpen. Wal mubaklan podo wae marane kasimpen fi lailati endal dalu ing sunnati iki laila. Mimma songo barang saal tu kang takon kulo andu songo ma wamalan bela barang lam asal kang ora takon ingsun wabayin li mungkin rang nonjenengan li dateng kulo al khurut ing jalan keluar inggun metu mindahadal amri songo ikira urusan alladhi akhofu kang watir no ingsun du yang hadal amr wa akhdanan wedi ingsun we hadal amr. Iki kanggo istikharah asline iki contone kaya sampeyan ape rabi cocok taga ape sekolah jurusan cocok taga ape kerja sak pituruti. Allahumma ingkana lamun ono apa hadzal amr hadzal amr iso sebutno ya ganti cara Jawa iso lho iki wong saiki mari salat gak jurune salat. Gusti nek perkawinan kula angsal jainep nika sae fa'ari mengko nyuduhno jani ing kula bayanten ing rupa putih au khudro tanto ijo kendalu kula sampun paringi semrat sinar putih utawa ijo wa ing kana lamun ana hadzal amri perkawinan sampean mau saron elek fa'ari ni mengko nyuduhno jani ing kula sudah sawatane mi ireng au khumro tanto abang wa arsili mugi iku biasae nek api paling api ku putih nek kapan sama sampe kawin tong ngipi katok putih kuatane rukun sampe tuwek gak tau padu nurut gak tak tapi gak patek di duit nek sama katok ijo royo suge duit saman tapi umure gak dawa biasanya enak di gak dedek umure dawa mek suge duit umure gak dawa enak di kira-kira tapi nek katok sama ni kau ireng ojo terus no alamat mati sampean. Nek abang sugih duit tapi bendino padu we gak leren-leren. Niku hafalan. Iku ngipine kok gendro PDI ya alamat sugih tapi padu terus. Niku ngipine atau ya. Wa arsil mugi ngutus jenengan li dateng kula khodiman ing pelayan hadam kena min khodami dari asongko pira-pira hadam iki ayat kursi asyarifah kang mulya. Wes, itik. Bagaimana hasilnya? Iki dudu-dudu nyang diwaca. Ya tiba kal nekani ka ing sira khodimun sapa khadam min khodamiyah so khadamayat kursi. Bahkan sampai khadamayat kursi teko nyeritakno ring sampean. Wayuh biru kala nyeritani khadam ka ing sira, baknya kok iya. Bijami ima klan sekabeng tujuan-tujuan tatrup kang nyubri sira. Sampeyan diceritani, oh sampeyan pengen apa? Kula niku pengin. Bagaimana critakno dhewe. Wayu bayin laka lan nerangno sapa khadam laka marang sira hajatane kebutuhan sira. Itu panggonane kudu menyendiri. Yaiku oparane aja nganti kumpul wong ndelok panggonan khusus. Wamalan barang huwa taima khairun iku luwih bagus laka kedui sira wamalan barang huwa taima syarun iku luwih ala ngono dadi aja iki ya mergawe kowe cocoke sampean iku bojo aja iki sing kok bae wa ilam taro lamun durung ningali sira fi lailatika ing dalem malam sira ma ing barang saal takang takon sira andu sanga malam pertama kok durung iso baleni maneh malam kedua fa'aid mongko balenono sira al amala ing praktek awalan wasanian kawitane atau kedua hari kedua fa entaro lamun ningali sira maing barang tatulup kang nyupri sira sampean wis iso petuk khadamayat kursi carane kaya apa to fa akhlis lan ikhlasno sira niatake kaya niat sing niate sing mantep kaya mesti kasil. Soalnya apa fa'inan niat saat temenin niat itu tasbiku dasari apa niat al-amala yang amal disi yang dasari dasari amal sukses itu niat yang betul-betul radio semuanya kok cocok gelombangnya wallahu ta'ala Allah priyadi bakal paring pitutu Allah man ing wong yasa ukang ngersak no sopa Allah tapi kabeh Gusti Allah sing noto ya iso ngene iso ngene muga Gusti Allah ilang siroti mustaqim maring jalur kang jujur kang jejeg wa fi madzakartuhu lan iku ing dalem keterangan kang nerangno ingsun ing ma kifayatun ta kecukupan wis terusno dewi-dewi tandane sampean iso liulil albab kete wong kang anduweni peningal atine ati sampean urip utek sampean nyaut ya engko iso bahkan iso kembangno dewi. Tak ulangi siji dadi 50. Wakot afroda teman-teman dewek noha ing al imamul buni ang ayat kursi soal imamul buni bita alif kalawan karangan ono karang khusus kitab khusus bab ayat kursi iki hanya tem apa cabang-cabang tok delok di nok kono parohima muga-muga melasi kuing imamul buni sapa Allah rahmatan kelawan kawelasan wasiatan kang jembar. Habislah riwayat ayat kursi, besok ganti riwayat kandungane surat Yasin. Al-Babur Rabi wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.